Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairan billahi rahiman rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab qada al-hajah dari bulgu malam. Qala al-hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa anhu radiyallahu anhu qala, dan dari beliau juga, jadi dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, jika hendak masuk ke tempat buang air, ke khala, idza dakhala ini maksudnya idza arada an yadkhula, jika ingin masuk, beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith akhrajahu sab'ah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubthi, bisa juga al-khubuthi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah ta'ala, al-khubuth dengan sukun ba wa dhammiha, khubuthi atau khubuthi. Kalau dengan sukun, khubuthi berarti asyar. Wal khaba'ith yani an-nufus asy-syarirah. Kalau dengan sukun ba, khubthi bermakna syar, aku berlindung kepadamu dari kejahatan. Wal khaba'ith yani jiwa-jiwa yang jahat, an-nufus asy-syarirah. Kalau dengan dhammah, khubuthi, khubuthi jama dari khabith. Kalau dengan dhammah, ba, khubuthi berarti dia jama dari khabith. Jama dari khabith, yakni bermakna dhukran asyayatin. Dhukran asyayatin, syaitan-syaitan yang laki-laki. Khaba'if berarti jama dari khabithah, yakni setan-setan perempuan. Saya ulangi, khubuth bisa dibaca dua, khubthu atau khubuth, dengan sukun ba atau dengan dhammah ba. Kalau dengan sukun ba bermakna syar. Kalau diartikan syar dengan sukun berarti khaba'if bermakna orang-orang atau makhluk-makhluk yang jahat, jiwa-jiwa yang jahat. Kalau dibaca dengan sukun, a'udzubika minal khubthi, ya aku berlindung dari kejelekan, wal khaba'if dari jiwa-jiwa yang jahat, dari kejahatan dan jiwa yang jahat. Tapi kalau dibaca dengan dhammah, a'udzubika minal khubuth, ya khubuth bermakna itu jama dari khabith, yakni dhukran asyayatin, syaitan-syaitan laki-laki. Khaba'ithnya berarti jama dari khabithah, syaitan-syaitan perempuan. Qala Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wassukun a'am. Ya, dengan sukun ba itu lebih umum. Lebih umum, sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, aktsar riwayat asyuyukh, kebanyakan riwayat para syekh meriwayatkan di sini dengan sukun. Dengan sukun. Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Itu mana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan dan jiwa-jiwa yang jahat, atau aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan kata Syekh rahimahullahu ta'ala, yang pertama lebih umum, mencakup semua yang jahat. Akhrajus sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang tujuh, yakni Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Semuanya akhrajus sab'ah. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, dari beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Tadi malam sudah kita baca sedikit terkait dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu an nasya'a yatiman. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, namun ibu beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah imra'ah mukminah yang banyak keutamaannya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang menterbiah, mendidik Anas bin Malik radhiyallahu an, tulakinuhu asyhadatain wa tu'allimuhu al-ilm. Dan beliau radhiyallahu anha tagras fi qalbi Anas radhiyallahu an, tagrasu fi qalbihi mahabbat Allah wa mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dini, sejak muda, sejak kecil diteramkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallam, dan kadang belum pernah melihat Rasulullah sallam. Ya, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an termasuk sahabat yang merasakan kegembiraan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebelum datangnya sudah ditanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika para sahabat menyambut kedatangan Rasulullah, Anas termasuk yang merasakan kegembiraan tersebut. Di dalam Sahih Muslim beliau berkata, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana ibnu ashrin. Rasulullah sallallahu alaihi datang ke Madinah ketika aku berusia 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ashrin. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan aku berusia 20 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun beliau menjadi khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang 10 tahun kurang lebih, dan ketika meninggal dunia beliau berumur 20 tahun. Qala Anas radhiyallahu an, kata beliau, wa kunna ummahati yahsusna, atau lebih tepatnya yahsusnani ala khidmati Rasulullah sallallahu. Dan kata beliau radhiyallahu anhu, dan para ummahat ketika itu, para ummahat, para ibu ketika itu, ya, mereka memberikan dorongan semangat kepadaku untuk berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi semangat dorongan untuk menjadi pelayan, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya Muslim. ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Anas, membawa Anas kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, hadza ibni Unais." Ya Rasulullah, hadza ibni Unais. Wahai Rasulullah, ini putraku Anas yang masih kecil ketika itu. Ataituka bihi yakhdumuka ya Rasulullah. Aku bawa dia kepada engkau untuk menjadi pelayanmu, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fad'u Allah lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Rasulullah pun berkata, berdoa, "Allahumma akhir malahu wa waladah." Allahumma akhir malahu wa waladah. Dan riwayat lain dengan tambahan, "Wa barik fihi." Dan ini di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mendapatkan keutamaan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khana rahiman rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu an, karena dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau mendengar satu hadis yang menerangkan keutamaan kecintaan kepada Rasul, beliau pun sangat gembira. Dalam satu riwayat beliau menyampaikan, kata beliau, "Anna rajulan salan Nabiya sallallahu alaihi wasallam atas-sa'ah." Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya, "Ma a'dadtalah?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata orang ini, "Ma a'dadtulah min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin." Kata beliau, aku tidak mempersiapkan untuknya dengan banyak puasa, banyak salat, banyak sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku persiapkan dengan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Rasulnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ma'a man ahabba." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, seorang itu nanti akan bersama yang dicintainya di akhirat nanti." Ini maksud. Ketika mendengar hadis ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidaklah bergembira, merasa senang dengan sesuatu yang seperti senangnya kami mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Seperti senangnya kami, gembiranya kami mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu bersama yang dicintai nanti di hari kiamat, di akhirat. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap aku bersama mereka, ya, dengan kecintaan kepada mereka. Wa illa ma'amal misra amalihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka, ya, aku berharap bersama mereka dengan sebab kecintaan kepada mereka. Nihwan rahimun rahimakumullah, pentingnya mahabbatus salihin. Ya, pentingnya cinta kepada orang baik, orang saleh, dan bahayanya ketika seorang memfigurkan, mencintai, menyenangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang jelek. Al-mar'u man ahabba yawmal qiyamah. Disebutkan dalam satu riwayat, karena kecintaan beliau radhiyallahu an bercerita, kalau sebagian muhaqqiq cenderung mengatakan rijalnya sekat wallahu alam, tapi jelas disebutkan satu ucapan Anas radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi. Ya, karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, kata beliau, ma min lailatin, tidaklah ada satu malam, illa wa ana ara fiha habibi, kecuali aku bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi ku dalam tidurku. Thumma yabki, kemudian beliau pun menangis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas, ya, dan ikhwan rahimun rahimakumullah, ini bukti di antara sekian bukti pentingnya istri yang salihah, ibu yang salihah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Aswad rahimahullahu ta'ala kepada putra-putranya, ahsantu ilaikum qoblan tuladu, ya, aku telah berbuat baik kepada kalian wahai putra-putraku sebelum kalian lahir. Kata anak-anaknya, bagaimana kalian, engkau wahai ayah, ya, berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Kata beliau, ikhtartu lakum umman, aku telah memilih untuk kalian ibu. Ya, ibu yang salihah, ibu yang baik, yang mendidik kalian, menterbiah kalian dengan baik. Di antara bentuk ihsan, kebaikan ayah adalah ketika memilihkan untuk calon putra-putrinya ibu yang salihah. Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, memilih seorang yang salih dengan sebab terbiah ibu yang salihah, yakni Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Walaupun hadis ini, fikih hadis ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, di antara faedahnya adalah tentunya masyru'iyah disyariatkannya al-isti'adzah, isti'adzah inda ijradati dukhul fil khala. Ya, disyariatkan membaca doa ini ketika mau masuk ke khala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari di Adab al-Mufrad dengan jelas, yaitu idza arada an yadkhula. Berkata sanani rahimahullahu ta'ala, Khatib Musannani rahimahullah dalam Subul Salam, wa innama qulna idza arada duhulahu, kenapa kita katakan maknanya adalah ketika ingin masuk, li'annahu ba'da duhulihi al-khala la yakunu dhalik, karena kalau sudah masuk ke dalam khala itu dia tidak mengucapkan apa-apa. Ya, bahkan sudah kita baca kemarin hadisnya, walaupun dhaif dan didukung oleh beberapa nas, di antaranya firman Allah, wa man yu'adzim syairallah fa inna min taqwal qulub, tidak ia membawa sesuatu yang ada padanya lafaz dari Allah ke dalam khala. Bahkan ulama yang haramkan membawa mushaf ke dalam khala. Ini dibaca ketika mau masuk, bukan ketika telah masuk. Qala, kata Sanani rahimahullah, waqad sarraha bima qarrarnahu al-Bukhariyu fil Adabul Mufrad. Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad telah menegaskan hal tersebut min hadis Anas, dengan hadis Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala, ya, dengan lafaz idza arada an yadkhula al-khala. Ini dibaca ketika mau masuk ke dalam WC, dalam toilet. Masalah bagaimana kalau seandainya dia buang hajatnya bukan dalam toilet, bukan dalam bangunan. Kapan membacanya? Kalau dia ya di kebun, di padang pasir, ya bukan di dalam WC. Membacanya ketika ingin membuka auratnya, membuka bajunya. Qala sanani rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yusra'u al-qawlu bihadha bi ghairi al-amakin al-mu'addah inda iradati raf'i thiyabih. Kata sanani rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan juga, disyaratkan membaca ini, membaca isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika min hubutsil habaits, ketika buang hajat di tempat-tempat yang bukan disiapkan untuk buang hajat. Jadi walaupun bukan di dalam WC, dalam toilet, tetap disyaratkan membacanya. Kapan? Itu inda iradati rafi thiyabih. Itu ketika hendak mengangkat, yakni melepas pakaiannya, membuka auratnya. Baca ketika hendak melepas, ya, pakaiannya, membuka auratnya. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Syalban rahimahallahu ta'ala, mensahihkan hadis terkait dengan baca bismillah. Bismillah dalam rangka menjaga pandangan jin. Iya, satru atau sitru ma bainal ayun jin wa al-insan an yakuna bismillah. Ya, penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah ketika dia membuka pakaiannya, membaca bismillah. Sehingga sebagian ulama kita menyatakan juga membaca bismillah. Bismillah untuk menghindari pandangan mata jin. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith ketika memasuk ke khala. As-Sanani rahimahullahu ta'ala juga dinukil oleh Syaikh Al-Basam rahimahullahu ta'ala dalam Tadhil Ahkam, beliau menukil ucapan Ibnu Mulaqin rahimahullahu ta'ala, cenderung menyatakan zikir ini dibaca dengan keras. Qala sanani rahimahullahu ta'ala, kata sanani rahimahullah, wa zahiru hadithi Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bihada. Zahir hadith Anas, kata beliau, kata sanani rahimahullah, Rasulullah membacanya keras sehingga Anas mendengarnya. Zahir hadith Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bihadha dzikr, Fayah sunu al-jahru bihi, sehingga bagus ketika bacanya dengan jahr, ya, tidak dalam hati tapi dilafadzkan terdengar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Demikian juga dinukil oleh Sa'ad bin al-Basram dalam Tafsir al-Ahkam ucapan Ibnu Mulaqin. Kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, qala Ibnu Mulaqin rahimahullah, kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, adh-dhahiru adh-dhahir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi hadha ad-du'a fi hadha al-makan. Kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, yang zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan ya doa ini. Ya, di tempat ini ketika mau masuk WC mengeraskannya. Tidak dalam hati, tidak pelan tapi terdengar. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Berikutnya. Di antara faedah ini ya menunjukkan bahwasanya di antara sebab ismah minasyaitan adalah al-isti'adzah billah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab penjagaan terjaga seorang dari syaitan, dari gangguan syaitan, kejahatan syaitan adalah al-isti'adzah billahi subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir, ketika menafsirkan ta'awudz dalam awal tafsirnya, beliau sebutkan bedanya adu minal ins wa minal jin. Ya, bedanya musuh dari kalangan manusia dan kalangan syaitan jin. Kalau musuh dari manusia yang terlihat, banyak cara kita untuk terhindar dari mereka. Jadi musuh dari kalangan manusia. Adapun Rabbi rahimahullah ta'ala, musuh dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, tidak ada hilah kita, usaha kita, upaya kita untuk terlindung dari mereka kecuali dengan isti'adzah billah. Untuk senantiasa banyak-banyak berta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu untuk melihat nanti di awal tafsir Ibnu Katsir. Namun Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum.